Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala wa dhakara al-Khallal 'anil Hasan ibn Ali al-Iskafi qala sa'altu Abu Abdullah ya'ni Ahmad ibn Hanbal 'an ma'nal ghiba qala idza lam turid 'aib ar-rajul qultu far-rajulu yaqul fulan lam yasma' wa fulan yukhti qala law taraka an-nasu hadha lam yu'rafis sahihu min ghairihi wa kharraja al-Baihaqi min tariqil Hasan ibn al-Rabi' qala ibn al-Mubarak al-Mu'alla ibn Hilal huwa illa annahu idza ja'a al-hadithu yakdhib fa qala lahu ba'du as-sufiyyah ya Aba Abdurrahman taghtab qala uskut idza lam nubayyin كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمع الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبد فإنه ضال مضل وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال أخبرنا رباح ابن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على الله عز وجل فقال معبد كذب علي وأما تكلم سعيد بن جبير في الطلق فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير مع طلق ابن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحارث الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم ومن طريق مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. بارك الله فيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. Kita lanjutkan membaca syarah Hilal al-Tirmidhi karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah jilid 1 halaman 47. Qala rahimahullah wa dhakar al-Khallal dan al-Khallal menyebutkan dari Al-Hasan bin Ali al-Iskafi, dia berkata saya pernah bertanya kepada Abu Abdullah, yang dia maksud adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tentang makna ghibah. Maka Imam Ahmad menjawab, idza lam turid aib ar-rajul. Bila kamu tidak ingin aib seorang lelaki, maksudnya tidak ada keinginan selain mengaibkan orang, itu ghibah. Kuntu, saya katakan, ini Al-Hasan bin Ali al-Iskafi, farrajul yaqul, seseorang mengatakan fulan lam yasma, fulan itu dia tidak mendengar, maksudnya hadis ini, nah secara langsung, wa fulan yukhti, fulan itu keliru dalam apa yang dia beritakan. Nah, bagaimana kalau ucapan seperti ini, apakah hukumnya ghibah? Qal, Imam Ahmad menjawab, law tarakan nasu hadha lam yu'rafis sahihu min ghairi, Seandainya orang-orang meninggalkan ini, ya, niscaya apa? Tidak dikenal yang sahih dari yang lain. Nah, itu tidak maksudnya ingin mengaibkan orang, tapi ada maslahat yang besar padanya, yaitu untuk menjaga sunnah Nabi SAW agar datang dari jalan yang apa, yakni sahih. Baik. Karena apa? Karena sunnah Nabi itu masdar tasyri', sumber syariat. Kalau dia tidak datang dari jalan yang sahih, bagaimana orang menjadikannya sebagai hujah, dalil dalam beragama? Nah, maka dari sisi itu bukan termasuk dalil. Ini riwayat itu kalau kamu menyebutkan aib orang dan tidak ada niatmu kecuali apa? Ingin mengaibkan orang saja, enggak ada maksud lain. Nah, itu riba. Kemudian Al-Baihaqi rahimahullah mentakhrij dari jalan Al-Hasan bin Ar-Rabi', dia berkata Ibn al-Warq rahimahullah, Al-Mu'alla bin Hilal huwa illa annahu idha ja'a al-hadith yakdhib. Al-Mu'alla bin Hilal adalah dia, hanya saja jika datang hadis dia itu berdusta. Nah, faqala lahu ba'du sufiyya, maka sebagian orang sufi berkata kepada Ibn al-Barq, ya, sufi itu sudah ada di zaman apa? Imam Ibn al-Barq. Ini yang apa, lebih dominan dalam suluk, ya, perangai, perilaku. Nah, Ibn al-Barq min ahli hadis. Nah, orang yang terlalu lembut, ya, semacam sufi ini, ketemu ahli hadis yang apa, sangat, ya, ini menjaga betul sunnah Nabi. Ya, kayak singa begitu. Ya. Wah. Langsung berkata, ya Abu Abdurrahman, tahu tak? Wahai Abu Abdurrahman, ini punyanya Ibn al-Barq. Kamu riba itu. Langsung hatinya yang lembut itu apa? Merasa tersinggung dengan apa? Kalimat itu, enggak nyaman dengan kalimat itu. Maka Ibn al-Barq berkata, uskut, diam. Ini bukan babnya kamu. Ila lam nubayyin, kalau kami, ya, tidak menerangkan hakikat perkara hadis Nabi SAW, ya, siapa yang membawanya, kaifa yu'raful haqqu minal batil, bagaimana bisa dikenal al-haq dari al-batil? Nah, ini tugas kami ahli hadis. Nah, agar orang-orang seperti kamu bisa tahu ini hadis bisa enggak jadi hujah. Nah, setelah kamu tahu ini hadis saya, silakan bahas dengan cara sulukmu itu, ya. Au nahwa hadza, atau perkataan yang semisal ini. Tayyib, asal ini akhrajahu aidan al-Khatib al-Kifayah. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah bahwasanya Al-Hasan Al-Basri Tawus bin Kaisan rahimahumullah berbicara tentang Ma'bad, asar ini di mana sumbernya? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, marhum bin Abdul Aziz meriwayatkan dari ayahnya dan pamannya, keduanya mendengar Al-Hasan Al-Basri berkata, iyyakum wa Ma'badan al-Juhani fa innahu dhalun mubin. Aku peringatkan kalian, hati-hatilah dari Ma'bad al-Juhani, dia itu orang sesat dan menyesatkan. Padahal Al-Hasan dulunya apa? Duduk di majlisnya Ma'bad. Tapi setelah tahu Ma'bad bahwa pemikiran yang muhdats, ya, tidak ada dari salaf tentang masalah itu, ditinggalkan majlisnya dan diperingatkan orang agar jangan duduk lagi sama. Nah, Juga Hamad bin Zaid meriwayatkan dari Abu Talha dari Ghailan bin Jarir, dia berkata, saya pernah mendengar Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la tujalisu ma'badan fa innahu dhalun mudhil. Jangan kalian duduk bermalis dengan ma'bad, dia itu orang sesat dan menyesatkan. Begitu pula Nu'aim bin Hamad meriwayatkan dari Ibn Mubarak, wala akhbarana Rabah bin Zaid As-San'ani an Ja'far bin Muhammad bin Abbad an Tawus bin Gaisan annahu qala li Ma'bad al-Juhani. Tawus berkata kepada Ma'bad al-Juhani, ini ketemu langsung, antal ladzi taftari 'ala Allah azza wa jal, kamukah orang yang berkata dusta atas nama Allah azza wa jal? Qala Ma'bad kudiba 'alayya, oh itu didustakan atas namaku, ada orang yang enggak tanggung jawab mengatasnamakan aku, saya enggak gitu. Jadi berusaha mungkir begini. Tayyib. Siapa itu Ma'bad? Disebutkan dalam hasyanya Ma'bad al-Juhani, dia itu tabi. Maksudnya tabaqatnya itu bah tabi. Kana ra'sal qadariyah, dia ini tokoh pemikiran apa? Qadariyah. Awa awwala man takallama fi nafyil qadar bil masar. Orang pertama yang berbicara tentang apa? Menafikan takdir. Al-amru unuf, urusan hidup ini sifat itu baru. Ya, Allah tidak mengetahui apa yang terjadi sampai apa? Terjadi terlebih dahulu. Sebelum terjadi Allah tidak. Di Basrah. Lakinnahu saduq, tapi dalam ucapan ya, berita dia levelnya apa? Saduq. Tidak thiqah tapi saduq. Nah, qalu kutiba alayya, adapun perkataan dia kutiba alayya laisa yasihhu sanaduhu ilayya, tidak sah sanadnya kepada Ma'bad. Ini riwayatnya enggak sah. Bisa kamu lihat biografinya di awal Kitabul Iman dari Sahih Muslim. Itu syarah hadis Jibril itu. Juga lihat syarahnya syarah An-Nawawi di halaman 153, atau bisa juga lihat Al-Mizan, misalnya tidak jadi 4 halaman 191, atau At-Tahdhib jadi 10 halaman 225 216 dan yang lainnya banyaknya kalau ingin tahu lebih jauh tentang dia. Adapun perkataan Said bin Jubair tentang Talq bin Habib, ya, itu sanadnya dari jalan Hammad bin Zaid dari Ayyub, dia berkata, Sa'id bin Jubair pernah melihat saya ada bersama dengan Talq bin Habib. Maka Sa'id bin Jubair berkata, bukankah saya lihat kamu bersama Talq? Betul? Ya. Jangan duduk sama dia. Nah, itu perkataan Sa'id bin Jubair kepada Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullah, memperingatkan dia jangan duduk sama Talq bin Habib. Talq itu rajulan salihan. Kana Talq rajulan sadiq, orang saleh. Bahkan siapa itu? Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil definisi takwa dari Talq bin Habib karena definisi yang paling bagus tentang takwa. Dia orang saleh. Lakinnahu yurma bil ilja, tapi dia tertuduh dengan paham apa? Ilja. Nah, namanya adalah Talq bin Habib Al-Anazi Al-Basri, orang Basra. Min jillati tabi'in, dia dari tabaqat tabi'in yang mulia. Abidun thiqah, ahli ibadah dan orang thiqah. Illa annahum murji. Tapi dia ada paham murji'ahnya. Dia wafat setelah tahun 90. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis untuk dia. Nah, juga Imam Muslim. Kalau Ainha ini siapa? Allah. Bisa lihat Al-Mughni di nomor 968, juga taklik atasnya oleh pentahkik. Bisa juga dirujuk At-Tahdhib dan At-Taqrib. Wal maksud huna bil irja, dan yang dimaksud irja di sini adalah bid'ah yaz'umu ashabuha, yang penganut paham ilja itu menganggap annal iman qaulun bila amal. Itu maksudnya. Masalah ini, iman itu cuma ucapan, tidak termasuk amal amalan. Wala yadurru ma'ahu dzanbun. Tidak berbahaya dosa bersama dengan iman. Ini dosa enggak membahayakan iman karena iman cuma ucapan. Nah. Wa huwa ra'yun khabis. Itu pendapat yang buruk. Musadimun linususil Qur'an was sunnah wal ijma', bertentangan dengan apa? Dalil Qur'an, sunnah dan ijma'. Bisa lihat definisi irja dalam kitab Al-Milal wan Nihal Asy-Syahrastani jilid 1 halaman 186, juga Al-Fisal Ibnu Hazm jilid 4 halaman 204-205, atau Al-Madzhab Al-Islamiyah Syekh Muhammad Abiz Zahra halaman 203 sampai 204. Nah. Adapun perkataan Asy-Syabi dan An-Nakhai tentang Al-Harits Al-A'war, sanadnya itu disebut oleh Imam Muslim dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim. Nah, dari jalan Zaidah dari Mansur dan Al-Mughirah dari Ibrahim mengatakan annal harits uttuhim, bahwa Al-Harits Al-A'war itu orang yang tertuduh. Ini belus, belus. Juga datang dari jalan Al-Mughirah dari Asy-Syabi dan berkata haddatsanil Harits Al-A'war wa kana kadzdzab, telah menceritakan kepadaku Al-Harits Al-A'war dan dia orang pendusta. Disebut dalam hasyiah yang ketiga Al-Harits, dia adalah Al-Harits bin Abdullah Al-A'war min ulama'i tabi'in, dari ulama yang tabi'in. Wa hadithu dhaif, hadis yang datang dari dia apa? Dhaif. وليس المراد من رميه بالكذب الكذب في الحديث, tapi tuduhan dia itu berdusta itu bukan dusta dalam hadis Nabi, bukan, bal kadibar ra, tapi dusta dalam pemikirannya. Li'annahu kana min rafidhah, karena dia termasuk apa, orang yang ikut paham rafidhah. Wafat di masa kekhilafan Ibnu Zubair. Nah, bisa lihat dalam At-Tahrib, At-Taqrib, Al-Mizan, Al-Jarh, Al-Ta'rid dan yang lain. Al-Muhim, ini sebagian contohnya bahwa ulama kita ya, as-salafus salih dahulu, mereka membicarakan tentang rijal, nah, untuk suatu maslahat dan menjadikannya ini nasihat atau amanah, bukan ghibah. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Tuduhan kepada siapa tadi yang dituduh irja itu? Talak bin Habib tadi, Ustaz. Itu di zaman itu ulama sepakat ya, Ustaz. Maksudnya enggak ada, ya malah nanti dilihat lagi. Tapi yang namanya sesuatu yang hak ya, tetaplah al-hak ya, dari manapun datangnya. Tanpa menutup mata dari hal yang salah. Paham? Sebagaimana yang salah adalah salah dari siapapun datangnya. Nah, tanpa mengabaikan yang benar, itu bentuk yang insaf, yang adil. Nah, ya, berarti tetap bainal ifrad wa tafrid itu saja. Ya, sama kayak misalnya Imam Qatadah rahimahullah, ada satu pengaruh qadar, ya, paham ma'bad itu yang mempengaruhi pemikirannya, sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri kawannya ketika Imam Qatadah sakit dijenguk, didoakan semoga Allah sembuhkan sakitnya dan juga yang masuk di hatinya itu. Nah, sembuhkan badannya, sembuhkan hatinya. Artinya tidak menghalangi ulama untuk apa, tetap apa, menjaga hubungan selama ini syubhat yang apa mungkin sulit bagi dia untuk lepas darinya. Terus bid'ah qadariyah ini datangnya sebelum muncul pemikiran filsafat Yunani tadi ya. Jadi dari sudahlah. Meninggal tahun Yunani udah lama ya, Pak. Maksudnya kan masuknya buku-buku yang Yunan itu kan meledaknya istilahnya. Tapi filsafat Yunani sudah sejak lama. Mungkin sebelum Islam. Jadi sebelum masa Imam itu sudah masuk juga ya. Sebelum Islam pun sudah ada ya, Pak. Filsafat Yunani. Itu pemikiran kuno lama. Nah, Yahud ya juga bah pengaruh Nasara kan yang kita kenal apa Far. Diterjemahkan buku-bukunya di masa-masa ya, Far, itu pas fitnah yang meledak-meledaknya zaman-zaman Imam. Tapi bukan berarti Yunan itu sebelumnya enggak ada, sudah populer. Cuma mulai apa masuk ke Arab lebih istilahnya viralnya lah gitu ya. Itu zaman-zaman yang berarti sebelumnya nggak ada. Lagi. Yuk. Salam.